Engkau cantik, Jenny. Engkau menarik, kau membuat semua pria tergila-gila kepadamu, Jenny. Biru matamu, oh Jenny, manis senyummu, hati ini pun terpikat karena akun pribadimu itu. Seandainya aku dapat memilikimu, bulan pun pasti tersenyum. Yeah, yeah. Adakah kau dengar suara cintaku, oh Jenny, genggam tanganku, ku berjanji di dalam hati, ku selalu